Bintang Fortuna, Jenny Inka. Orang perpisahan sing dadi keton ngati nanginya pombie kowe tak senengi nyenengi sliramu kami loro atiku ketoningnya pombie ketemu. Bintang Fortuna masuk. Ayolah Mas Kecil. Kowe wis mikir jenengku